توبة إلى الله وتقربا إلى الله. مثل ما نوى آباؤنا وأسلافنا ومشايخنا من العلماء الأهلنا اللي في هذا الكتاب الفاتح ونحضر أرواحهم الطاهرة ونهدي إليهم وإلى أرواح والدينا وأستاذنا مشايخنا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجلي درجاتهم في الجنة وأن الله يدحل نيتنا في نيتهم وأخلاقنا في أحلاقهم ويمدنا بمددهم غفران الذنوب وكشف الكروب وستر الغيوب دينيا ودنيا أجساد والقلوب لهذه اللي يقول جامع خرد وإلى خضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لا يصلي وسلم دائما أبدا حبيبك خير الخلق كله من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوى لمكتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل أول من الأهوى لمكتحم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوى لمكتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر

mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang sakit diberi kesembuhan oleh Allah, yang punya permasalahan dimudahkan dan dijadikan jalan keluar oleh Allah, yang punya hajat mugi-mugi Gusti Allah enggal-enggal nulungi kelawan dipun sembadani. Sedaya mugi-mugi pinaringan ilmu sing manfaat lan barokah. Nerusakan pengawasan kitab Irsyadul Ibab tentang Fabus Salatul Jamaah. Kemarin dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan kalian Imam Bukhari dan Muslim, bilih tiang niku medal sangking griya tenggene masjid niat sholat jamaah. Mulai bidal sampun dihormati kali malaikat dikawal. Wonten masjid ditungakno ambik malaikat. Selama dia di masjid menunggu sholat, dikancani malaikat ditungakno ambik malaikat. Inilah kemuliaan bagi kita yang mempunyai waktu senggang atau memperjuangkan diri untuk bisa sholat jamaah kemudian nunggu jamaah yang akan datang. Dawuni Kanjeng Nabi, fadzalikumur ribat, itulah hakikat perjuangan kehidupan. Wa fi riwayatin lahuma, dalam satu riwayat yang diriwayatkan kalian Imam Bukhari Muslim, salatul jama'ati tafdulu ala salatil fardhi, salat jamaah itu melebihi pahala manfaat bagi dirinya sendiri, baik di dunia yang berkaitan dengan kehidupan berbagai urusan, ala salatil fadhi, melebihi dari salatnya orang itu sendiri. Kelebihannya bisab'in wa isrina darajan, dengan 27 derajat. 27 niki senes hitungan, tapi angka kebesaran, angka merupakan angka tidak terbatas saking gedene oleh Gusti Allah. Lek kula kali sampean gelem sholat jamaah, dan yang lebih membanggakan kula kali panjenengan, sholat jamaah itu sebagai bukti lek kulo kali sampean besok melbu swarga bareng-bareng Kanjeng Nabi. Lek kepingin kulo kali sampean besok melbu swarga bareng-bareng diterno Kanjeng Nabi, usahakno sholat jamaah. Gusti Allah sing dawuh, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nabi Muhammad itu adalah seorang utusane Allah. Diutus apa? Diutus mengantarkan kita-kita ini. Ya. Diutus apa? Untuk menyelamatkan kita-kita ini. Betapa mulianya kita itu. Ya. Digenggen ngelatih ini kulo kali sampean ini. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Ya. Walladzina ma'ahu, sedangkan orang-orang yang akan bersama Rasul itu tadi, ciri-ciri dalam kehidupannya, asyidda'u 'alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Ya, kafir karena beragama Yahudi, beragama Nasrani, beragama Majusi, segala kafir pokoknya kelakuan itu gak diomesi belas. Ruhama'u bainahum, mereka saling mengkasihi satu saudara. Al-muslimu masalul muslim fi tarahumihim wa tawaduhim, gambarane wong Islam terhadap saudaranya, lek pancen Islam kula kali sampean iki sehat, kita sesama Islam, sesama orang Islam yang lainnya, kama salil jasadil wahid, bagaikan awak siji, bagaikan satu badan. Idastaka udwum minhu, lek kapan anggota siji ni awak niku mang sabat umbomo, jenenge sikil niki lho kesandung, ya sing loro sinten sikil, ya cangkem niki iso melok, lek ne wong Islam muni inna lillah, lek gak Islam mboke ilang ana lapo kon melok-melok, wong kon gak melok-melok, sing kena iki lho sikil cangkeme melok. Ya, sing dijewet iki lho tangan, cangkeme melok. Nah, kula kali sampean begitu. Kalau toh kita itu Islam kita benar dan kita nanti bersama Rasulullah, pasti kula kali sampean tidak akan menyakiti hati sesama Islam. Tidak akan mengolok-olokkan orang lain. Sama Islam itu karena apa? Lek kono diilokno, aku loro ati, aku gak ngilokno. Itulah kesempurnaan Islam kita. Kulo kali sampean tidak disuruh mengkoreksi orang lain, tapi ku anfusakum wa ahlikum, na koreksi awakmu, Islammu wis bener, sudah dapat menjamin kemajuan kamu masuk menuju surga. Kalau sudah benar, istrimu gimana, anakmu ya ya apa. Kalau toh kita sudah benar, keluarga kita benar, orang lain pasti kagum dan akan mengikuti. Langgat nah, terus gak usah cocot-cocot, akan cocot ya. Wujud dari kebersamaan mereka, tarohum rukkaan sujadan, kamu selalu melihat dari mereka itu yang satu kelompok dalam tarohumihimnya, yang satu wadah, satu ikatan, rukkaan rukuk bersama sama. Lalek ruku bersama-sama niku sembahyang ijen ta bareng. Bareng. Iya. Sujadan dan sujud. Ada yang mengatakan dalam masalah sepele mereka bersama, apalagi dalam masalah yang berat. Zalika masaluhum fit Taurah. Itulah ciri-ciri umat Islam yang akan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikenalkan Allah dalam kitab Taurat. Secara tidak langsung ini kitab Taurat itu dikena sapa? Dibenjen. Dikena Nabimu Musa. Ya. Pengikut Nabi Musa itu siapa? Bani Israel. Bani Israel itu sekarang ada atau tidak? Onten. Siapa mereka? Orang-orang Yahudi. Dan foto-fotonya orang-orang Yahudi banyak yang berlabel Islam. Foto-fotonya orang Nasrani banyak yang berlabel Islam. Islam bagaimanapun cara memakai langkah dan cara orang-orang yang itu termasuk golongan wong iku. Ya. Untuk mengalahkan orang-orang Yahudi sebagaimana di dalam Taurat gampang. Salat jamaah perbaiki, perkuat mulai dari mengatur shofnya gimana dan lain sebagainya. Mereka tidak akan mengganggu kita. Karena sholat jamaah kita kedodoran. Jari negusi Allah. Ya. Lekon gak iso ngatur shofmu. Maka akan menjadi porak-poranda orang-orang Islam ini. Satu sama lain saling cek cok. Karena apa? Dalam sholat itu kurang beres. Padahal sholat itu beres, orang luar tidak akan berani mengganggu kulo kali sampean. Jaminan teko Quran. Ya. Tarahum ruka'an sujadan yabtahuna fadlam minallahi warid wana zalika masaluhum fit Taurat. Itik. Wa masaluhum fil Injil. Sedangkan gambaran yang digambarkan Allah bagi orang Islam pengikut Nabi Muhammad dalam kitab Injil, siapa punya Injil? Wong Kristen. Wong Kristen itu wedina wong Islam ya apa carane? Lah, orang Islam harus mempunyai ciri yang ini. Kalau toh orang-orang Nasrani biar mereka itu takut terhadap orang Islam. Kazarin, mereka itu bagaikan tanaman padi. Wong tuwa siji. Akhraja sat'ahu, yang mengeluarkan anak-anaknya. Iya. Pari utawa tanaman itu ditanam kemudian menumbuh timbul anak-anake. Ya. Pastawa ala suki, sehingga orang tua itu mendidik anaknya sampai bisa berdikari dalam hal akidah dan ibadahnya. Ya. Yuk jibuzurro aliyahido bihimul kufar. Kalau toh pendidikan yang dididikkan orang tua terhadap anaknya paling tidak sama atau melebihi wong tuane tukang adzan, anak ingin mami lah berhasil. Ya, wong tuane ahli jamaah, anak iyo ahli jamaah. Repot ya apa? Tetap jamaah. Lah kolek ne ditulungi Gusti Allah koyok ngono tandane kon iku mang besok bareng anak bojomu diterno Kanjeng Nabi. Ayo ndi bojomu ndi anakmu tak terno nang kene swarga. Kalau toh kita punya pendidikan yang demikian, pasti orang-orang Kristen Nasrani itu tidak berani mengganggu dumatengku kula kali panjenengan. Cari kelemahan Islam dalam Quran. Cari kemenangan umat Islam dalam Al-Quran. Karena kita kurang bisa mempraktekkan, mengamalkan Al-Quran dari Quran itu koyok gak kanggu. Orang lain meneliti dari Al-Quran ini dibuat untuk pedoman hidup. Merjani mereka itu mulia. Karena apa? Mereka sembunyi-sembunyi mempraktekkan Al-Quran, sedangkan orang Islam dibuat enggak mengamalkan. Disuguhi ambek wong ghairul Islam. Kon melok aku. Cekne apa cekne mulya? Kon gak tak ro rahasiae. Rahasiane aku menang iki sebab praktekno kitabmu. Ya, cekne iso ngalano kok? Kon, kon melok aku. Situlah kepandaian orang-orang di luar Islam. Lah kula kali sampean, cepet baca Quran iki. Waca Quran iki. Aku gak paham tajwid. Waca. Aku wis paham tajwid. Oh, apa kono no makna no. Terus pelajari. Niat apa? Sakarmu. Niat kon supaya mulya nyambut gawe supaya ngene cek ning ngene sakarepmu menurut niatmu sing api asal gak kepingin nyantet tonggone awak iki umpama dodol gas yo opo carane ngalano wong kono sing dodol gas jangan sing penting kon dodol gas lancar lah beres ya. Lah sampean dodol bensin ojo ngalah sing pom, gak iso ngono wae. Sing penting masih gak duwe pom, rasane ati lho koyo duwe pom. Lah wis ngoten ya. Maca Quran, salat jamaah. Gusti Allah nawari ngoten kula kali sampean mboten. Wala taghurrunnakum la kutabullu ya ayyuhalladzina ala taghurrunnakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Lek dadi wong Islam ojo ngoco nang ngene wong kafir. Ngoco nang wong Islam. Ya. Fadilahe salat jamaah itu tadi nanti kita itu akan diantar Nabi dan kita akan dihormati, disegani oleh orang-orang di luar Islam. Ya. Wa Ahmad wa Ibn Hibban an Abi Dzarrin anna rajula sak temene sijine wong ida salama al imam nalikane sembayang jamaah ambi imam hatta yan sarifal imamu deiku manggak ngadek sak sehingga imame mari ndonga terus ngadek ya apa oleh Gusti Allah delok kula kali sampean sabar ngikuti imam niku wau kutibalahu Allah memberikan pahala menulis tinta emas dalam buku catatan sejarah kehidupan kita qiyamu lailatin koyok jam rolas bengi melek sembayang tok sampai subuh ya sing penting lek dadi imam tak ngerti nah ojo dawa-dawa lek wiri dan umbopo kalau to mereka bijak dohore dohor astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum waya nyambut gae la ilaha illallah daula syarikalah lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir Allahumma anta salam minka salam tabarakta rabbana ta'ala tayyadul jalikram inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadik subhanallah cepet mari ngono donga saken aku karena imamnya bijak maka sembayange cepet dongane cepet mari ngono amin wisan mulai gini imam lek mulai ya lek kon gepingin dibuka no suwarga maca ayat kursi dibaca setelah amin dibaca setelah sholat sunat nguberi gila supaya makmum iki ndang mule lek wis mari tak dongani wong-wong iki podo ambik oleh sembayang bengi oleh munulungi wong-wong iki mang kon diganjar akeh. Ya. Umpama sembahyang Isa. Ya, ditelok. Nah, Isa rek. Sopo sing gelem ben mari sembahyang maca ayat kursi, maka tidak ada yang menghalangi masuk surga kecuali syarat ikon kudu mati di sini. Lah. Gak iso kalau bujuan gak mati. Ya. Ya apa? Krono Isa itu banyak orang punya hajat apa maneh salah undangan. Lah. Krungu-krungu mang bele telu. Lah umpama. Umpama guyon iki, Pak, ya. Imam langsung isan. Antas salam, minggas salam, tabarok, tarobana, ta'ala, tayazal, jadal ikram. Subhanallah, sing penting gak ninggal, no. Subhanallah, telung bolo telu, alhamdulillah. Allah Akbar, telung bolo telu. Ojo koyok wong ahli ngoten. Assalamualaikum. Dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha. Kon la apa gak maca subhanallah? Abdul dzikri. Sejidul. Iya. Abdul dzikri itu di luar yang ditentukan. Kalau yang ditentukan ini ya ini. Mergane pompong durung jadi pemimpin ngaji yo dhisik agar kamu memimpin umat itu sesuai dengan porsi yang dibutuhkan sesuai dengan ajaran Gusti Kanjeng Nabi. Ya. Jadi amanah Rasulu itu perlu dibaca cuma mari maghrib ambek subuh. Dibaca sama. Nalangi wong-wong iku lek kesusu sapa sing maca amanah Rasulu 2 ayat akhir Baqarah di waktu pagi maka dia akan dicukupi dijaga oleh Allah sampai sore. Lek diwaca maghrib tiba cukupi sampai subuh. Itu di luar itu dibaca setelah donga dewi-dewi kan biasa ya tenang mari donga si moco lah ya mari donga si moco anuai lo kon dorong weru lah gak tenang nalangi ini gitu ya para hadirin dados lek dadi imam untuk supaya jamaah niki wau wiritan sing duwe anu barang cekne oleh ganjaran qiyamul laila maka ngene ku wau wiritane rada cepet dungane rada cepet ndang buyar ndang berjarak doa-doa yang lainnya dibaca setelah salat ya. Ala sampean dhewe ya gak apa-apa. Eman. Lah ngoten ah. Suwene rek aku ngenteni lah ngoten ah. Lah cepet enak. Allah wa Ahmad wa Ibnu Hibban an Abi Darrin. Manten ya. Wa Tabrani wa Dhiya an Anas man masa ila salatin maktubatin. Sinten kimawon sing melampah. Dalam riwayat yang lain ada yang mengatakan barang siapa berusaha. Lek niki melampah. Riwayat lain man sa'a berusaha ila salatin menuju salat. Lek niki mlaku nuju salat. Berusaha mendatangi salat. Maktubatin. Apa bedane masa ambik saa? Lek masa iku mlaku sikil, lek saa numpak sepeda motor ya padha wae. Ngaten lho. Inilah bijaknya Kanjeng Nabi. Lah kula niki mancal saja napa? Kula tonton mawon budale mulene. Ya Allah. Hadis Rasulullah itu banyak. Allah itu loman. Gak mulosoro sampean. Mereka ada redaksi hadis itu ada yang masa, ada yang sa'a. Lek sampean gak duwe montor Gusti kula kepingin jamaah kapan? Lek gak ada montor mersi mawon ya gak jamaah kondol. Ya, melaku gawa montor utawa gawa bentor ya podo ae, sing penting nekani jamaah. Ya. Omae dhek dilatek 3 kilo teko kene. Lek mlaku ya keteolen lho. Ya. Wis numpak sepeda motor ae. Engko lak diitung ambek Gusti Allah ta. Ya. Fil jamaati dia mendatangi sholat fardu utawa melaku untuk melaksanakan sholat fardu fil jamaati niyati jamaat to kemarin dikon nang masjid bangil iki lak ditinggal no masjid yenku iki kosong kari sing adan to kadang-kadang sing adan sing komat sing imami imamamu mikaono. Ya sampean bantu gono ae. Krono masjid bangil dan masjid yang lainnya ambek ngampel nilainya sama. Ya nilainya sama. Lek kula kali sampean sembahyang teko oma nang ngene masjid utawa nang ngene langgar karena di sini tidak ada redaksi masjid tapi sing nekani jamaah adindi budi langgar bungono mas cit buono pondok. Nah, lek wong iku mahang gelem laku, maka Allah memberikan pahala kahajatin bagaikan kita melakukan salat satu hajian. Wa man masa ila salati tatawwu'. Lek sembahyang sunat kaya tarawih, salat tasbih, salat riyoyo. Jamaah ya apa? Fahiya ka umrotin nafilatin maka pahalanya seperti pernah melaksanakan umroh. Wa Turmudi an Anas diriwayatkan saking Imam Turmudi dari sahabat Anas. Sahabat Anas ini adalah orang yang paling teliti melaksanakan sunnah-sunnah Rasul. Ketika beliau niki hidup di Basra atau di Baghdad, kemudian di akhir hayat dia kembali ke kota Madinah karena kangen ambek Rasulullah. Di niki melihat di masjid Rasulullah itu ada orang sendirian sholat. Kemudian takon saya, sampai sholat nopo niku wau pak, sholat dohor. Sholat dohor enggih kok dirian enggih pun biasa ngeten. Ya Allah sopo sing nguruki sampean sembahyang dohor ijen iku sembahyang fardu ijen iku nggih mulai pian ngeten aku iku lho mulai cilik sampai sedone Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi lho gak tahu mulangi sembahyang fardu iku ijen ngene tekon di sampean gurune. Lah lek wong koyo ngene ya opo katene ditrimo kok sembayange. Jarine Sayyidina Anas. Mergane sing melok Sayyidina Anas niki sembayang iku syarat ditrimone kudu jamaah. Lek gak jamaah gak ditrimo. Cuma ngisi absen ngoten to. Ya. Lek nurut Sayyidina Anas. Ngoten. Lek kula kali sampean, lek kepingin kula kali sampean menuntut Allah Gusti, urip iki kok soro sih tirakatono ambek sembayang jamaah. Wasta'inu bis sabri wassalah. Lek ngoten lah. Urip iki jak tira kata no jauh tolong nang sopo nang singgawi carane bisa beri sabar penggawean apa lakonono wis lakonono ojo boleh kapan iso kajilek becak ini ojo ndelok penggawean apa sing iso kon lakoni sing iso nekakno rezeki asal bisa menjaga kamu gak jaluk nang wong liya tekunono. Jangan kau perhitungan anak sami itu ngene kapan iso ni? Jangan. Jangan meremehkan. Wis nyambut gawe, no, sempat no, penting no, sholat jamaah. Suki ya. Ya. Kulo niku lho duwe langganan tukang becak di Surabaya. Niku lewe sadan, Pak. Sik ya aku tak sembahyang. Kon iki nek susu. Sepurane, Pak. Aku tak sembahyang dilu ae, Pak. Jamaah. Mari kita tetep padahal barangnya saya dukur becak. Becak. Lho niku niku lek teko. Eh, teko jam sapa? Iya, Pak. Iya, Dak. Ana ndi, Kang? Ana oma, Pak. Sik mari sembahyang duha. Ya Allah, becak sembahyang duha rek, ngene no. Begitu teko, niku wis akeh. Cak, aku ngantri. Jare tukang becak, aku mulai mangroke iki kadi celuk iki tas teko celuk iki ae. Becak. Iya. Krono mending no jamaah. Jamaah. Wadah tiang sing teng Surabaya ngono yo. Luru apa? Luru rosokan. Tapi dhewe menyempatkan aku kepingin merubah nasib salat jamaah. Akhire sret. Akhire dadi jeragan rosokan. Saniki ono ngene kerasan dadi jeragan rosokan sing napa? Ngerosok golongan pabrik-pabrik. Papal pabrik. Ngoten-ngoten iki. Meh. Lihat barokah sholat jamaah, ya. Yeah. Masa gak percaya sian, ya. Yeah. Dawuni Sayyidina Anas, man sholat arba'ina yauman. Barang siapa sholat 40 hari, fi jamaatin. Degumang bisa jamaah terus, 40 dino, dohor, asar, maghrib, isya, subuh. Yudrikut takbiratul ula. Setiap sholat jamaah pasti menangi takbiratul ikhrami imam yang pertama. Artinya teko di si tukang komat ngomong kayak dayat ini ya. Yobo. Jarine Sayyidina Anas. Kutibalahu baro'atani. Dia telah mendapatkan stempel, mendapatkan penghargaan, dua pengarahan. Yang pertama, baro'atun minan nar. Dia dijamin tidak akan masuk neraka. Wa baro'atun minan nifaq, dan bebas dari kemunafikan. Gak bakal jadi intipin neraka. Para hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sing ahli jamaah, muga-muga ditulungi ambek Gusti Allah Subhanahu wa taala dapat meraih pahala-pahala yang dijanjikan Allah dan Rasul dalam salat jamaah. Sing durung bisa membiasakan salat jamaah, kita suwunaken nang ngene Gusti Allah, baik yang hadir ataupun yang di rumah yang mendengarkan, kados Gusti Allah maringi kenikmatan dumateng kula kali sampean, saged ringan gampang sholat jamaah. Muga-muga dulur-dulur kula kali panjenengan diberi kenikmatan mudah dan senang melaksanakan sholat jamaah. Ya, yeah. Para hadirin, kemarin kula niku ditimbali Habib Segaf. Ustaz, apa benar ngene Bangil iku dikatakan kota santri? Yo mulai bayen, Beb. Nggih ta? Iya. Iya. Ini ada sesuatu yang merisihkan. Napa? Dek ngene Kabupaten Pasuruan iki ana sekolah universitas atau sekolah tinggi agama yang mahasiswanya itu menyelidiki, mengkoreksi tentang keunikan kota Bangil yang dikatakan kota santri. Ternyata dalam riset dan penyelidikan itu, ya, wong Bangil iki lho sing sembahyang limang waktu itu kalau di prosentase cuman 30%. Masa kowe gak ngerti bener kan gak wong iki. Di luar dari itu saya gak tanggung jawab. Ini sebagai tanggung jawab kita ustad-ustad iki. Kalau banyak iki wis 30 kadang-kadang kula kali sampeyan sudah wong lek sarungan akeh wae. Kumpulan mari maghrib, tahlilan. Nak ngoten nah. Mule. Kadang-kadang isak wis leren lho. Iya. Nggih lek kula kali sampeyan. Banyak saudara-saudara kita itu pasti begitu. Cuma maghrib itu. Iya, nggih untung sing jamaah ngene masjid iki kata. Kita harus meminta kepada Allah muga-muga sing durung salat limang waktu dipun paringi ringan saged salat limang waktu. Wastainu bisabri dengan sabar was salat. Innallaha ma'as sabirin. Lek kula kali sampean sabar telaten ngopeni salat jamaah pasti kita akan disertai oleh Allah. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ilama. Habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa ja'alna minar rasidin. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Rabbana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna. Fatub alaina tauba taghsili kulla hauba wastir lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabba aw jiratin aw sahba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajuda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli nahba bi kulli soli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adhabbi wa alihi wa sahbihi datatatisubi walhamdulillahi fil bad'i wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.